الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sebuah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla di saat seorang muslim dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang merdeka di dalam hidup. Merdekanya seseorang artinya dia telah meraih kemenangan di dalam hidup. Kemenangan bertanda bahwa di depan matanya kebahagiaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya untuk menjadi orang yang merdeka. Di saat hamba itu dibantu dan ditolong untuk melaksanakan ketaatan dan kebajikan dan membuka pintu-pintu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada diri manusia telah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla modal-modal untuk dia menjadi orang yang merdeka di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan pada manusia. Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan pada manusia. Allah Azza wa Jalla berikan isti'dad, kesiapan untuk kemudian mendulang kemerdekaan di dalam hidup. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyinggung di dalam sebuah sabdanya, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hunafa. Kata-kata hunafa dijelaskan oleh para ulama bahwa hambanya itu punya kekuatan, hambanya itu punya kesiapan untuk kemudian menerima apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Namun di saat kekuatan tidak lagi dimanfaatkan dan disia-siakan, maka di saat kesiapan itu tidak lagi dia pergunakan, fajtalathumusyayati, maka syaitanlah yang menyambarnya dan memanfaatkannya, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis kudsinya. Ibadallah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata modal kemerdekaan pada hamba-hambanya itu sudah ada pada masing-masing mereka. Namun di saat hamba itu tidak memanfaatkannya, tidak menggunakannya, tidak mengisinya, maka yang menyambarnya adalah lawannya di dalam hidup. Itulah syaitan. Allah Azza wa Jalla banyak di dalam ayat Al-Quran menyinggung akan modal-modal kemenangan, kemerdekaan bagi hambanya. Di dalam surat Al-Asr, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Kata Allah Azza wa Jalla, demi masa, demi waktu, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Akankah merdeka orang-orang yang merugi? Akankah menang orang-orang yang merugi? Jawabannya kerendahan dan kehinaan, dipukul rata oleh Allah Azza wa Jalla. Namun disitulah kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengeluarkan dari keumuman kerugian hambanya orang-orang penting di dalam hidup mereka. Merekalah yang akan mengisi kemerdekaan itu. Merekalah yang akan mengibarkan kemerdekaan, bendera kemerdekaan itu di dalam hidup mereka. Siapakah orang-orang penting yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengibarkan kemerdekaan hidupnya di dunia ini, sebelum dia menjadi orang yang merdeka di alam barzah dan alam akhirat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan 4 lapisan manusia. Kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan sebuah modal kemerdekaan, lepas dari belenggu para penjajah-penjajah di dalam hidup. Dan kita akan sebutkan siapa sesungguhnya penjajah-penjajah di dalam hidup kita ini yang terus menginginkan kerendahan dan kehinaan kita di dunia, dan juga kerendahan dan kehinaan di sekembalinya kita ke hadapan pemilik kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, mereka-mereka yang mewujudkan keimanan di atas ilmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pengatur segala yang terkait dengan hidupnya, yang memberikan padanya nikmat, dan dia pahami dan mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang wajib kita tunduk dan menundukkan diri di hadapannya. Itulah modal kemerdekaan di dalam hidup. Di saat tidak ada lagi penghalang, di saat berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada belenggu-belenggu yang mengikat, di saat kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla, itulah kemerdekaan orang-orang yang beriman sesungguhnya, ya ibadallah. Yang kedua, tidak hanya cukup dia berilmu tentang Allah, tidak cukup dia berilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla, tentang utusannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka modal yang kedua, dia harus berkorban. Dia harus berjuang. Dia harus berkarya, mewujudkan karyanya lewat amal-amal kebajikan dan amal-amal soleh. Apa yang kita lakukan pada siang hari ini bukan merupakan bagian dari amal soleh dan besar, maka ini adalah modal kemerdekaan kita sesungguhnya. Di saat kemudian tidak mampu lagi penjajah hidup untuk membelenggu kita untuk menahan kita dari panggilan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, modal kemerdekaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang tampil menyuarakan kebenaran dimanapun dia berada. Dia terus menyuarakan dan mengamalkan kebenaran itu. Tidak ada kekuatan yang menghalangi dia. Tidak ada kemudian kebencian orang-orang yang benci yang menyetop dia dari menyuarakan kebenaran dimanapun dia berada. Dan tidak ada harta duniawi, kedudukan dan pangkat untuk kemudian mengerem lisannya untuk menyuarakan kebenaran itu, ya ibadallah. Kemudian yang keempat, kata Allah Azza wa Jalla, di saat dia belajar ilmu agama atau berpengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla, dia harus berhadapan dengan para penjajah-penjajah yang akan berupaya untuk menggagalkan dia untuk mengerti tentang Allah Azza wa Jalla. Di saat dia berkarya, maka di sana ada penjajah-penjajah yang akan mengakhiri perjuangannya agar menyetop usaha-usahanya dan jangan lagi bisa bergerak dan berbuat. Bisa dia menyuarakan kebenaran, akan banyak lawan dan musuhnya. Yang keempat, modal kemerdekaannya adalah dia harus bersabar, ya ibadallah. Menerima segala resiko, menerima segala beban, menerima segala pesakitan, bahkan mungkin sampai kelimaknya dia harus dibunuh di dalam menjalankan tugas besar mengibarkan bendera kemerdekaan hidupnya. Dia siap untuk menanggungnya. Dia lapis hidupnya dengan kesabaran kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita semuanya telah memegang modal kemerdekaan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Upaya-upaya pensucian dan pembersihan diri kita dari noda-noda dosa, kita memenuhi panggilan Allah, kita menutup kesalahan dan kekeliruan kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah usaha-usaha kemerdekaan di dalam hidup seorang mukmin, ya ibadallah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung. Sungguh telah beruntung merekalah orang-orang yang merdeka. Sungguh telah merdeka orang-orang yang terus berupaya untuk melakukan persucian, pembersihan. Dia bersihkan amalan-amalan lahiriahnya setelah dia berupaya untuk membersihkan amalan-amalan batiniahnya, ya ibadallah. Oleh karena itu kita harus mengenal siapa sesungguhnya para penjajah-penjajah di dalam hidup. Apa yang mereka maukan tidak ada kecuali agar kita tunduk di hadapannya, menjadi budak piaraannya. Kita rendah dan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla dan akan berakhir menjadi baris berbaris bersamanya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Siapakah para penjajah-penjajah di dalam hidup itu? Ibadallah, ketahuilah bahwa penjajah pertama ada pada diri kita yang disebut dengan hawa nafsu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Inilah yang sering memperbudak pikiran kita, yang sering memperbudak organ-organ tubuh kita untuk kemudian memimpin dan memerintahkan kepada kerendahan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu penjajah yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Sungguh amat sangat menyedihkan melihat saudara kita bisa dia diperbudak oleh hawa nafsunya dan dijajah oleh hawa nafsunya. Tidak akan lagi kenal rubahnya Allah Azza wa Jalla, tidak akan lagi mau mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan kemaksiatan menggaung pada dirinya, panggilan menuju dosa dan kerusakan dia penuhi dengan cepat. Namun dia tidak pernah merasa terpanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Perbudakan hawa nafsu ya ibadallah. Yang kedua, penjajah yang besar. Itulah makhluk yang dikutuk dan diusir dari oleh Allah Azza wa Jalla, dari rahmatnya, dari dalam surganya. Itulah iblis dan bala tentaranya. Dia datang untuk menjajah. Dia datang untuk memperbudak. Dia datang untuk menghancurkan hidup dan cita-cita menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Mari, modal yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kekuatan adalah kekuatan iman dan amal. Kesiapan adalah kesiapan iman dan amal. Ini yang harus kita manfaatkan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله, pada khutbah kedua kali ini saya mengingatkan sekali lagi, mari kita bersama-sama memanfaatkan titipan Allah yang akan menjadikan kita mulia di dalam hidup ini. Akan selalu menang dalam pertarungan melawan musuh besar di dalam hidup. Sekali lagi, musuh-musuh ini menginginkan kerendahan dan kehinaan pada diri kita. Kehinaan di dunia, malapetaka di alam barzah, siksa dan azab di akhirat kelak. Maka di saat seseorang mengelola dirinya dengan ilmu dan amal saleh, maka dia akan menjadi orang yang merdeka di dalam hidupnya. Itulah pesan Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Asr. Wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.